telepon saya. Senyummu manis kayak gula. Masuk manis ini gini. Karena itu yang biasa sayang. Oh. sih. Royal Music, Sen.